Apakah baca doa bahasa Arab tapi tak tahu makna? Kita cuma hafal je. Kalau kita doa bahasa Melayu macam mana? Mana lebih afdal? Ha, dengar molek masalah doa. Kita berdoa bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 10 tahun dah baca. Dah benda makna dia, aku pun tak tahu. Cuma aku tahu kawan aku kabur itu doa ni molek. Dapat tak? Jawabnya, membaca doa itu tak ada pahala. Tapi doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah nak perkenan, Allah perkenan. Cuma bacaannya tidak berpahala. Kerana baca benda yang tidak faham, satu benda je boleh pahala, baca Quran, kalam Allah. Nak baca Quran tak faham, boleh pahala. Lain pada Quran, doa, zikir dan sebagainya, tidak dapat pahala baca. Melainkan, nampak? Kita faham atau tahu arti. Maka doa tadi, dia minta Allah dengar dan Allah boleh perkenan bila-bila masa. Cuma pahala menyebut di mulut tak ada. Faham tak lagi? Jangan salah faham tu. Pahala sebut di mulut. Nek? Kerana kita tak belajar. Sebab tu belajarlah doa. Apa yang kita baca. Ramai ni orang yang dalam semayang ni baca. Tapi suruh terjemah tak boleh. Nak? Rumah 300 ribu. Nak? Tapi tak reti benda makna Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Nak? Pakai kereta Maybi 40 ribu. Tapi tak boleh nak terjemah. Rabbi fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Komang sepanah hidup tu. Nak? Ngaji UMP. University Pahang. Malaysia Pahang. Hebat. Degree pun. Master. Acik terjemah sekali. Lepas tayat akhir. Tak boleh. Dah kan master kan? Segulung master boleh baru ni. Buat tesi depan 3 orang perak. 5 jam jawab soalan, boleh master tu. Nak? Master bodoh. Bapa kita kata bodoh? Kerana bacaan dalam semayang kita. Bukan suruh tafsir Quran. Bukan suruh tafsir surah Yasin. Faham lagi? Benda yang mustahak. Hak kita semayang hari-hari, biarlah kita tahu makna. Nah, itu baik. Kita muhasabah diri. Salahnya aku. Nah. Ha. Tu yang orang duk larang sangat berhibur tu. Sebenarnya hiburan ni bukan haram sangat, tapi dia melalaikan kita. Dalil tengok kita lalai ni tak. Banyak benda. Tak sah benda hak luar. Dalamang tak tahu. Mana dalamang? Hak kita semayang hari-hari betul tak? Tak tahu benda makna inna solati wa nusuki, tak tahu. Banyak sangat hiburan. Neh. Ha. Siapa maknanya bacaan dalam semayang pun kita tak tahu, bermakna kita lala-lala sungguh. Kita cua-cua sungguh. Kita tidak aib, kita tidak malu. Kalau kita tak boleh nak terjemah surah Luqman. Kita tidak aib dan tidak malu. Kalau kita tak boleh nak terjemah surah Lut. Faham? Kita tidak malu kalau tak boleh nak terjemah surah Baqarah. Tapi hak pendek je. Dalam bacaan semayang kita, kita tak boleh terjemah. Malu tak? Aik tak? Aik mana kita cuai. Allah tak beratkan banyak benda dalam semayang. Nah, dan kan nikmat Allah beri belakang dah. Nak benda kerja, we kerja. Nak bini, we bini. Nah, nak benda lagi. Nak anak, pobik anak. Berik-berik. 2 tahun, 3 kali beranak. Nak kereta, we kereta. Nak lori, we lori. Nak rumah, boleh rumah. Nak main dia, nak main sokang, boleh nombor 3. Teranu juara. Betul tak? Ha. Nak komang teranu. Jadi boleh belajar, boleh baca doa dalam bahasa Arab. Tak ada masalah ataupun bahasa yang kita faham. Yang afdal dengan bahasa Arab. Kerana itulah bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah kalau kita tak reti nak baca, baca doa yang kita baca lah. Orang Kampuchea bahasa Chang dia, orang Jerman bahasa Jerman. Nah, orang Perancis bahasa Perancis. Orang Melayu, bahasa Melayu, tak ada masalah, senang. Kadang-kadang bahasa Arab, kita tak tahu. Amin juga. Nah, tu lelaki dia duduk doa kat Muhammad yang jemaah ke bini. Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Nampak tak? Bini belakang amin. Lala buat balik madu. Apa buat kita gini? Apa ni korak kapa kita? Tapi menolong kali. Laki dia kata, ya awak doa amin sama doa saya baca pas mayat. Maknanya, ya Allah Tuhan kukulnya kalau seorang lagi isteri yang kedua yang cantik jelita. Kita tu lah bini belakang berdoa amin. Tahu tak? Patut sampai kat doa tu, khapok pada suti dia. Tak ada doa lain, doa ni sama. Kata gitu. Jadi mustahak lah kena belajar atik, kena faham atik. Jadi orang-orang baru, mak-mak lepik, orang-orang muda tak reti lagi nak doa, doa Melayu, tak ada masalah. Cuma dalam semayang dah lah, tak usah cakap Melayu. Luar semayang, doa tak ada masalah, nak minta benda. Nak minta dunia boleh, nak minta akhirat boleh. Ya Allah, Tuhan aku ni nak mutus ikan molek sikit, mutus musikan orang dekat ni lama dah. Lambat sangat tak apa-apa kerja, aku nak Ducati, tak apa dah suti ke, ya Allah. Haram tak doa gitu? Tak, silakan, tak ada masalah. Tak.